إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد عباد الله معاشر المسلمين جماعة صلاة الجمعة رحمني ورحمكم الله salah satu dari rukun iman kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan antum mina bil qadar khairihi wa syarri, untuk kamu mengimani takdir yang baiknya maupun yang jeleknya. Atau di lafaz lain Rasulullah sebutkan huluwihi wa murrihi, kamu imani takdir yang manisnya maupun yang pahitnya. Hal ini merupakan kesempurnaan dan keindahan ajaran Islam. Kita dididik untuk beriman dengan segala takdir yang telah Allah tetapkan, dan semua itu tercatat di Lauhul Mahfuz di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan innallaha kataba maqadiral khalqi qabla an yakhluqas samawati wal ardi bi 50,000 sana, bahwasanya Allah telah menetapkan, Allah catat takdir segala sesuatu pada ciptaannya ini 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Telah Allah catat segalanya. Maka dari iman yang kita yakini, kita diajarkan dalam syariat ini, Masya Allah bukan, wa ma lam yasha lam yakun. Segala yang Allah kehendaki pasti itu akan terjadi, dan segala yang tidak Allah kehendaki maka itu tidak akan terjadi. Mengimani takdir berarti yang pertama kita mengimani Allah itu maha tahu segalanya, mengetahui segala sesuatu yang global maupun bentuk parsialnya, secara umum maupun rinciannya seperti apa detailnya, Allah ketahui semua itu. La takhfa minhu khafiyah, tidak ada yang tersamarkan bagi Allah sesuatu apapun, sekecil apapun, tidak ada yang samar bagi Allah. Ayat-ayat yang menyebutkan hal ini banyak sekali dalam Quran. Innallaha bikulli syai'in 'alim, bahwa Allah atas segala sesuatu maha mengetahui. 'Alimun hakim, Allah maha mengetahui dan maha bijaksana segalanya. Maka kita mengimani terkait iman kita terhadap takdir, segalanya telah diketahui Allah. Tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah. Tidak ada sesuatu yang terjadi di alam atas sana maupun di alam bawah sini, tidak ada sesuatu terjadi yang tidak diketahui oleh Allah. Semuanya pasti telah diketahui oleh Allah. Seperti apa kejadiannya, kapan itu terjadi, dan di mana itu terjadi, seperti apa itu terjadi, Allah ketahui segala sesuatunya. semua adalah makhluk yang telah Allah ciptakan dan Allah tentukan. Yang kedua, iman kita terhadap takdir pula. Kita imani bahwa segalanya telah dicatat di Lauhul Mahfuz, dalam catatan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda di dalam hadisnya, awwalu ma khalaqallahul qalam, yang pertama Allah ciptakan adalah pena. Kemudian Allah perintahkan kepadanya, untuk tulis olehmu. Pena itu bertanya kepada penciptanya, Allah, mada aktub ya Rabbi, apa yang aku harus catat wahai Rabbku? Uktub kullu ma huwa kain ila yaumil qiyam, catat olehmu segala sesuatu sampai terjadinya hari kiamat kelak. Maka semuanya ada di Lauhul Mahfuz, tercatat, tidak ada yang keluar darinya, tidak akan ada yang berubah dari catatan Allah di Lauhul Mahfuz. Tercatat semuanya mantu, tidak ada yang lepas, tidak ada yang luput, sekecil apapun, sedetail apapun, tidak ada yang luput dari catatan Lauhul Mahfuz. Kita imani ini dalam iman kita terhadap takdir, termasuk iman pula kita terhadap takdir. Kita mengimani bahwa segalanya dengan kehendak Allah. Artinya, seperti yang Allah firmankan dalam Quran, wa ma tasha'una illa an yasha' Allah, apapun yang kalian kehendaki, semua itu di bawah kehendak Allah, di bawah iradahnya. Sehingga kita beriman, dan itu ajaran syariat yang mulia ini, semuanya dengan kehendak Allah. Tidak ada sesuatu berputar terjadi di alam semesta ini kecuali dengan kehendak Allah. Baik itu kebajikan, kebaikan, manfaat, ataupun itu kejelekan, madarat, semuanya dengan kehendak Allah. Tidak ada sesuatu terjadi tanpa dikehendaki oleh Allah. Islam bertentangan 180 derajat dengan ajaran Majusi. Majusi, keyakinan dan agama yang kafir, musyrik, yang meyakini di alam ini ada dua kekuatan, dua Tuhan bagi mereka, yaitu yang pertama Tuhan dari cahaya, terang, yang dari cahaya ini terciptakan segala kebaikan, segala kebajikan, dan yang semisalnya. Ada kekuatan kedua, Tuhan kedua, yaitu kegelapan, yang menciptakan kejahatan, yang menciptakan kejelekan, dan yang sebutan itu. Maka di sana ada dua ketuhanan, dua kekuatan yang selalu beradu dan berkuasa di alam ini. Kita muslim, orang yang beriman kepada Allah, meyakini hanya satu penguasa di alam semesta ini, hanya satu-satunya Tuhan yang kita sembah, yang kita takuti, yang kita berharap kepadanya, yang kita cintai, kita bertawakal kepadanya, kita berdoa, Allah Subhanahu wa taala. Dialah satu-satunya yang berkehendak segalanya. Tidak ada sesuatu terjadi kecuali dengan kehendak Allah. Dan semua itu tentu dengan hikmah yang Allah kehendaki. ada kebaikan, ada kemaslahatan yang Allah inginkan, yang terkadang dan seringnya manusia tidak menyadarinya. Manusia tidak mengerti di balik musibah, di balik kejelekan yang menimpa dirinya, ada hikmah, ada kebaikan yang Allah inginkan untuknya. Maka berimanlah kita terhadap segala takdir Allah. Apa yang kita imani ini mendidik kita seperti yang Allah sebutkan dalam Quran, likai la tahzanu bima fatakum wala tafrahu bima atakum, agar kalian tidak sedih dengan apa yang terlewat dari kalian, dari apa yang hilang dari kalian, agar pula kalian tidak terlalu bangga berlebihan dengan apa yang Allah berikan kepada kalian. Manusia tidak akan lepas dari dua keadaan ini dalam hidupnya. Satu, sesuatu yang menyedihkan baginya, hilang darinya, lepas darinya. Mungkin itu harta benda, dicuri, dirampok, hilang, ditipu orang. Mungkin pula itu orang yang dia cintai, bapaknya meninggal dunia, ibunya, istrinya, anaknya, dan seterusnya, hilang darinya, dan segala sesuatu yang dia senangi. Agar kalian tidak bersedih, agar kalian tidak berlarut-larut dalam kesedihan dan kegalauan, karena kalian iman bahwa semua itu memang telah ditakdirkan, sudah ada dalam catatan Allah, tidak akan berubah. Upaya semaksimal mungkin yang kalian lakukan tidak akan merubah, tidak akan mengundur, tidak akan memajukan apa yang telah Allah tetapkan. Agar pula kalian tidak bangga dengan apa yang kalian peroleh, bahwa ini dengan jerih upaya kalian sendiri, bahwa ini adalah dengan kemampuan kalian dan seterusnya. Itu telah Allah takdirkan, itu telah Allah kehendaki, telah Allah catat untuknya. Demikian takdir. Iman mengajarkan kepada kita agar Allah subhanahu wa ta'ala menguatkan iman kita, terkhusus dalam masalah takdir ini. Aku luma sami'tum wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, ibadallah, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah dan yang saya hormati. Iman terhadap takdir membuat seorang mukmin besar hatinya, besar jiwanya, bertawakal hanya kepada Allah dan tidak akan bergantung kepada siapapun dari makhluk, karena segalanya hanya Allah yang tetapkan. Allah kehendaki, pasti itu terjadi. Tidak Allah kehendaki, tidak akan terjadi. Semuanya maktub, tercatat di Lauhul Mahfuz. Inilah makna yang Rasulullah ajarkan dalam hadis beliau, wa'lam anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Yakini olehmu bahwa apa yang memang telah ditakdirkan untukmu tidak akan itu salah alamat kepada yang lain, tidak akan itu terkena kepada orang lain. Sebaliknya, apa yang telah ditetapkan untuk orang lain itu pun tidak akan sampai kepadamu. Seberapapun upaya kamu lakukan, sekuat tenaga kamu berupaya untuk mendapati sesuatu yang memang itu bukan takdirmu, tidak akan bisa kamu peroleh. Tetapi sesuatu yang memang Allah takdirkan untukmu, kalaupun semua makhluk, bukan hanya manusia, sekalian jin-jinnya bersatu padu, sepakat untuk membendung dan menghalangi sesuatu itu darimu, tidak akan bisa. Pasti tetap akan sampai kepadamu. Iman terhadap takdir membuat tenang dan tidak akan gelisah seorang mukmin. Tidak akan dia depresi, tidak akan dia stres. Segalanya dia imani, ini ketetapan Allah. Sudah Allah catat 50 ribu tahun, bukan sebelum kita diciptakan 50 ribu tahun, bahkan sebelum penciptaan langit dan bumi. Kalaupun manusia seluruhnya berkumpul, bersatu untuk memberikan suatu kebaikan padamu, tidak akan bisa mereka lakukan itu kecuali sebatas yang Allah takdirkan untukmu. Sebaliknya pula, kalaupun semua manusia bersatu padu sepakat untuk mencelakaimu, untuk memadorotkanmu, tidak akan bisa mereka melukaimu sedikit pun kecuali sebatas yang memang telah Allah tentukan bagimu. Allah yang berkehendak, Allah yang berkuasa di atas segala-galanya. Wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Ingatlah selalu ayat ini. Apapun yang kalian kehendaki, semua itu di bawah kehendak Allah. Tidak segala yang dikehendaki orang pasti itu terlaksana. Tidak semua yang diinginkan manusia pasti itu akan terjadi. Semuanya di bawah kehendak Allah. Baik itu kebaikan yang mereka inginkan atau itu kejelekan yang mereka kehendaki, tidak akan terjadi kecuali di bawah kehendak Allah. Allah kehendaki, itu pasti terjadi. Tidak Allah kehendaki, tidak akan terjadi. Seberapapun, sebesar apapun manusia berupaya dan mengerahkan segala kemampuan, kehendak Allah di atas mereka semua. Anta turi wa nahnu nuri wallahu fa'alun lima yuri. Mungkin Anda punya keinginan sesuatu, kebaikan atau kejelekan. Kami pun, orang lain mungkin juga sama punya kehendak baik ataupun jelek. Tetapi ingatlah, Allah lah yang di atas segalanya. Fa'alun lima yuri. Yang Allah kehendaki, itu yang pasti terlaksana. Demikian kesempurnaan dan keindahan iman Islam ajarkan kepada kita, sehingga kita bertawakal, berharap, meminta, takut, bergantung semua itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah semakin menguatkan iman kita dan mengangkat kita ke derajat mukminin as-sadiqin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك خير ما سألك به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم Allahumma waffiq ulata umurina lima tuhibbu wa tarda, warzuqhum bitanatan salihah tu'inuhum ala ta'atik. Allahumma arzuqhum, Allahumma waffiqhum lima fihi khairul biladi wal ibad, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma man arada bina su'an aw syarran fa'ashghilhu binafsih wa rudda kaidahu fi nahrih. Innaka qawiyyun azizun dzu intiqam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.